Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, dan alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa. Kita sudah membahas tentang Dajjal. Beberapa sifat fisik Dajjal sudah kita terangkan, dan poin terakhir yang kita bahas tentang Dajjal adalah tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan keluar dari arah timur, maksudnya timur kota Madinah. Dan disebut oleh Nabi SAW di tempat yang bernama Khurasan. Terus Dajjal pun diikuti oleh orang-orang Yahudi Asbahan berjumlah 70 ribu orang. Dajjal menguasai seluruh dunia kecuali menurut satu riwayat dua tempat, dua masjid saja, yaitu masjid dua kota itu Mekah dan Madinah, dan menurut riwayat yang lain ada empat masjid yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Dajjal tidak akan memasuki kota Mekah dan Madinah, diantaranya dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Fatimah binti Qais. Berkata Dajjal, fa akhruju fa asiru fil ard fala ada'u qaryatan illa habattuha fi arba'ina laylah ghayra Makkah wa Thayyibah fahuma muharramatani ala qirtahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan minhuma istaqbalani malakun biyadihi as-sayfu salta yasudduni anha wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Sebentar lagi aku akan keluar, kata Dajjal, lalu aku akan berjalan di muka bumi. Tidak ada satu tempat pun yang aku lalui kecuali aku akan kuasai, hanya dalam 40 hari. Kecuali Mekah dan Thayyibah. Thayyibah itu Madinah. Kedua kota itu diharamkan atas diriku. Setiap kali aku akan memasuki salah satu di antara kedua kota tadi, malaikat menghadangku, di tangannya ada pedang yang terhunus. Dan di setiap perbatasan kota Mekah dan Madinah ada malaikat yang menjaganya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang diterima dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi Dia berkata, "Fadhahabtu ana wa rajulun minan ansar ila rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna hadithna ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fid dajjal." Kata Junadah, Junadah ini seorang tabi'in, "Aku beserta laki-laki bangsa Ansar pergi menemui seorang laki-laki sahabat Nabi. Lalu kami bertanya, 'Ceritakan kepada kami apa yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal.' Lalu sahabat itu menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Wa innahu yamkuthu fil ardi 40 sabahan yablughu fiha kulla manhalin wa la yuqarribu 4 masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Tur wa Masjidil Aqsa.'" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari, mencapai seluruh kota, seluruh tempat, seluruh daerah. Tapi Dajjal tidak bisa mendekati 4 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjid Tur, dan Masjidil Aqsa." Itu menunjukkan bahwa 4 tempat tersebut tidak akan didatangi oleh Dajjal. Lalu siapa sajakah pengikut-pengikut Dajjal? Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan bangsa Ajam, dan beberapa bangsa Ajam itu bangsa selain Arab, dan berbagai macam jenis manusia dari seluruh bangsa, umumnya orang Arab Badui dan para wanita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ud dajjal min Yahudi asbahan 70,000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi asbahan sebanyak 70,000 orang. Kemudian di dalam hadis lain yang diterima dari Abu Bakar As-Siddiq, "Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majanul mutraqah." Akan diikuti Dajjal itu oleh beberapa kaum, seolah-olah wajah mereka itu wajan yang dipermak. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa semua yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa pengikut Dajjal itu sangat-sangat banyak. Kenapa kebanyakan pengikut Dajjal itu orang-orang Arab Badui? Karena kebodohan mereka. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis, tidak tahu orang Arab Badui ini antara benar dan salah, antara tipuan dengan nasihat. Disebutkan dalam hadis, "Wa inna min fitnatihi ayyakula lil a'rabi, ru'aita in ba'astu laka ummaka a'abaka wa ummak atashadu anni rabbuk, fayakul na'am. Fayatamathalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummih, fayakulani ya bunaya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Di antara fitnah Dajjal adalah orang Dajjal itu nanti akan berkata kepada orang Arab Badui. Lalu berkata Dajjal, "Bagaimana pendapatmu? Kalau aku hidupkan kembali bapakmu dan ibumu yang telah mati, apa kamu akan bersaksi bahwa aku Tuhanmu?" Para Baduy ini menjawab, "Iya." Datanglah dua setan menyerupai ayah dan ibu orang itu yang sudah mati. Lalu berkata, "Setan yang berwujud orang tua itu, wahai anakku, ikuti dia. Ikuti Dajjal, karena dia adalah Tuhanmu." Lalu orang Arab Baduy itu pun mengikutinya. Di sini riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang menunjukkan kebodohan orang Arab Baduy. Adapun para wanita, kenapa menjadi pengikut Dajjal? Karena mudahnya para wanita terpengaruh dengan begitu cepat. Juga karena kebodohan. Sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, Nabi SAW bersabda, "Yanzilud Dajjal fi hadhihi sabakha bimarqanah. Fayakunu aktharu may yakhruju ilaihi an-nisa. Hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafatan an takhruja ilaihi." Dajjal akan turun di desa ini. Namanya desa Sabakhah. Desa Sabakhah itu satu lembah di luar kota Madinah dari arah Taif. Nah, nanti Dajjal akan ke sini. Maka kebanyakan orang yang keluar menyambut datangnya Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada seseorang laki-laki pulang ke rumahnya menemui saudara-saudaranya, ibunya, anak wanitanya, saudara wanitanya, bibi-bibinya, uak-uak yang wanitanya, lalu diikat dengan ikatan yang kuat karena khawatir para wanita itu keluar menemui Dajjal. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir menyatakan sanad hadis ini sahih. Itulah beberapa pengikut Dajjal. Adapun fitnah Dajjal itu sangat dahsyat. Dan fitnah Dajjal ini menyebabkan manusia mudah tertipu. Karena Dajjal oleh Allah dianugerahi kesaktian, keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, bahkan ya juga tidak dimiliki oleh para nabi. Tapi Dajjal memilikinya, dan ini ujian yang luar biasa hebatnya. Kehebatan Dajjal tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Di antara beberapa kelebihan Dajjal adalah dia punya surga dan neraka. Yang kelihatan surga adalah neraka. Yang kelihatan neraka, dia surga. Dajjal punya sungai-sungai dari air yang jernih. Punya gunung roti. Bisa menyuruh langit untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Bisa menyuruh bumi, tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh tanah untuk mengeluarkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, lalu kekayaan alam, emas, perak, dan yang lain berjalan mengikuti Dajjal. Dan Dajjal bisa bergerak di muka bumi dengan begitu cepat. Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang dia bunuh. Ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Muslim, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ad-Dajjalu A'warul Ainil Yusra Jufalus Sya'ar Ma'ahu Jannah Wa Narun Fanaruhu Jannah Wa Jannatuhu Narun. Dajjal itu orang yang picek sebelah matanya, rambutnya keriting. Dia memiliki surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya surga dan surganya sebenarnya neraka. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Ma'ahu nahrani yajriyan. Ahaduhuma ra'yal ain ma'ul abyad wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaj. Fa imma adrakanna ahadun falyatin nahral ladzi yarahu nara falyughammid thumma liyata'ta'a ra'sah fayashrabu minhu fa innahu narun barid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku betul-betul tahu kesaktian Dajjal. Dajjal itu memiliki dua sungai yang mengalir. Satu sungai kelihatan oleh mata seperti air yang putih, yang bening. Sungai yang satunya lagi kelihatan api yang membara, yang menyala-nyala. Kalau salah seorang di antara kalian bertemu dan harus minum air, datangilah sungai yang kelihatan seperti api. Pejamkan mata, tundukkan kepala, minum. Karena sesungguhnya sungai yang kelihatan seperti api sebenarnya adalah air yang sangat dingin." Hadis tersebut ada dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyratus Sa'ah, Bab Dzikrud Dajjal. Hadisnya sahih. Dalam hadis lain yang diterima dari Nawas bin Sam'an, ketika menjelaskan Dajjal, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil arad?" Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal hidup di muka bumi? Beliau menjawab, "Arba'una yauman." Cuma 40 hari. "Yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum." Hari pertama lamanya sama dengan 1 tahun. Dan ini makna yang sebenarnya. Kalau sekarang dalam sehari semalam hanya 24 jam, nanti sehari semalam itu 1 tahun lamanya. Hari kedua, 1 hari kedua, itu selama 1 bulan. Hari ketiga, selama 1 pekan, 1 minggu. Hari keempat dan seterusnya sama dengan hari-hari kalian sekarang. Dan itu makna yang sebenarnya. Bukan lamanya sama cuma karena fitnahnya hebat seolah-olah seperti 1 tahun. Bukan begitu, tapi sebenarnya. Dan ini dilihat dari pertanyaan para sahabat. Bagaimana sholat kita saat itu ya Rasulullah? Apakah dalam sehari yang lamanya 1 tahun itu cuma 5 kali sholatnya setahun, kan gitu? Enggak, kata Nabi SAW, "Uqduru qadrah." Salatlah kalian dengan memperkirakan waktu salat seperti sekarang. Jadi kalau sekarang kita kebetulan mudahnya ada jam ya. Hitung saja setiap 24 jam itu sehari semalam. Walaupun matahari terang. Lalu salatlah seperti jadwal-jadwal salat kita seperti biasa. Terus para sahabat bertanya, "Wa ma isra'uhu fil arad?" Bagaimana kecepatan gerak Dajjal selama di muka bumi? Dijawab, "Kal ghaythi idastadbarat surri." Seperti hujan yang tertiup oleh angin kencang. Jadi cepat. Fayati alal qawm, fayad'uhum, fayu'amminuna bihi, fayastajibuna lahu, fayamurus sama fatumtir, wal arda fatumbit, fataruhu alaihim sarihatuhum, atwala ma kana dharra, wa asbaghuhu duru'a, wa ammaduhu khawasir. Dajjal nanti akan mendatangi satu kaum. Lalu kaum itu diajak agar iman kepada Dajjal. Lalu mereka beriman kepada Dajjal. Memenuhi ajakan Dajjal. Oleh Dajjal diberi balasan langsung. Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan bagi pengikut Dajjal. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang-binatang pun mengikuti mereka, mengikuti para anak buah Dajjal. Mereka itu punduknya, untanya paling tinggi, kemudian susu-susunya paling banyak air. Jadi binatang-binatang itu disuruh oleh Dajjal untuk menghasilkan susu, untuk memberikan daging yang gemuk, gitulah, untuk memuaskan para pengikut Dajjal. Dajjal diberi kemampuan oleh Allah untuk itu. Thumma ya'til qawm, fayad'uhum, fayaruddu alaihi qawlahu. Lalu Dajjal mendatangi kaum yang lain. Diajak untuk menjadi pengikut Dajjal. Tapi kaum itu menolak. Maka fayan sorifu anhum. Dajjal berpaling dari mereka. Esok harinya seluruh harta mereka lenyap, hilang. Terus Dajjal berjalan di atas tanah mereka, lalu berkata kepada tanah itu, akhriji kunuzak, keluarkan seluruh harta simpananmu. Keluarlah harta-harta dari dalam tanah dan berjalan mengikuti Dajjal. Lalu ada Dajjal bertemu dengan seorang pemuda. Lalu diajak pemuda itu untuk menjadi pengikutnya. Tapi menolak, tidak mau. Maka dipenggallah orang yang pemuda tadi, lalu tubuhnya dibagi dua. Jadi setelah mati diburuh, dibelah dua. Lalu dipisahkan kedua potongan tubuh itu, lalu oleh Dajjal dihidupkan kembali. Dan hidup. Pemuda ini pemuda hebat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pemuda ini sebaik-baik manusia dan syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Dajjal bertemu dengan pemuda ini, Dajjal berkata, ya, atashhadu anni rabbuk, apakah kamu itu mengakui aku Rabbmu? Pemuda ini menjawab, asyhadu annaka Dajjalul ladzi haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam haditsa. Aku bersaksi bahwa kamu ini Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasul sallallahu kepada kami. Kamu Dajjal, saya enggak mau jadi pengikut kamu. Berkata Dajjal kepada para pengikutnya, ara'aitum in qataltu hadza tsumma ahyaituhu, bagaimana pendapat kalian kalau pemuda ini saya bunuh lalu nanti saya hidupkan lagi? Hal tasyukuna fil amri, apa kalian masih ragu-ragu enggak tentang kesaktian aku? Itu kata Dajjal. Dijawab oleh pengikutnya, tidak. Tidak akan ragu lagi. Fayaqtuluhu, lalu Dajjal membunuh pemuda ini, thumma yuhyihi, lalu dihidupkan lagi. Setelah dihidupkan lagi, si Dajjal ini berharap pemuda ini tunduk dan jadi pengikutnya. Tapi apa kata pemuda tadi? Wallahi ma kuntu fika ashaddu basirah minil yaum. Demi Allah, aku sekarang ini lebih yakin lagi pada hari ini bahwa kamu itu Dajjal. Tidak ragu-ragu sedikit pun tentang dirimu bahwa kamu itu betul-betul Dajjal. Saya tidak mau menjadi pengikutmu. Maka Dajjal ingin membunuh pemuda itu untuk yang kedua kali, tapi tidak mampu. Fayuridu Dajjal ayaktulahu fala yusallitu alai. Jadi tidak bisa lagi membunuh pemuda itu lagi. Nah, itu diantara apa? Kesaktian Dajjal. Tadi juga sudah disebut Dajjal dibantu oleh setan. Ketika Dajjal berkata kepada orang-orang Arab Baduy yang bapak ibunya sudah meninggal. Kata Dajjal, bagaimana pendapat kalian kalau aku hidupkan lagi ayah dan ibumu? Kamu percaya bahwa aku Tuhanmu? Dijawab, iya. Datanglah setan, dua setan menyerupai ayah dan ibu orang tadi. Lalu setan yang menjelma menjadi ayah dan ibu orang tadi itu berkata, ya bunaya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, ikuti dia karena dia itu adalah Tuhanmu. Jadi semua itu menunjukkan beberapa kehebatan Dajjal. Yang kehebatan itu tidak dimiliki oleh umumnya manusia, bahkan nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya surga dan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan harta dari dalam tanah, dan seterusnya tidak. Nabi tidak bisa membunuh lalu dihidupkan lagi, enggak. Ini semuanya menjadi apa? Fitnah yang sangat besar bagi manusia yang hidup sezaman dengan Dajjal. Inilah beberapa kelebihan dari Dajjal. Timbul pertanyaan, kalau Dajjal ini betul real ada, nyata, dan hebat sekali fitnahnya mempengaruhi manusia, kenapa Dajjal tidak disebut di dalam Al-Quran? Turunnya Nabi Isa disebut dalam Al-Quran. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran. Keluarnya dabbah, binatang melata dari dalam tanah keluar, juga disebut di dalam Al-Quran. Tapi kenapa Dajjal tidak? Kan begitu. Dijawab oleh para ulama, keluarnya Dajjal diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Diisyaratkan, disebut secara implisit, tidak eksplisit. Implisit itu tersirat, tidak tersurat. Tidak disebut langsung namanya Dajjal. Tapi nanti ada penjelasan kenapa tidak disebut. Di antara ayat yang mengisyaratkan adanya Dajjal adalah pertama surah Al-An'am 158. Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah, pada hari ketika datang sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami menjelang kiamat. Nah ini. Maka saat itu tidaklah bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Juga tidak bermanfaat apa yang dilakukan oleh orang itu bila sebelumnya dia tidak pernah berbuat kebaikan. Ayat ini menyatakan pada hari ketika datang sebagian ayat-ayat kami tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya adalah keluarnya Dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan dabbah. Dabbah itu apa? Dabbah itu binatang yang muncul dari dalam tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW berkata, ya, dan riwayat ini dinukil oleh para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat tadi, Salasun, idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira. Ada tiga perkara. Bila tiga perkara yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah ini sudah keluar, maka iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman enggak manfaat. Kebaikan seseorang yang sebelumnya tidak pernah berbuat baik juga tidak bermanfaat. Kalau tiga tanda ini sudah muncul. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Nanti begitu matahari terbit dari sebelah barat, seluruh manusia yang kafir jadi iman. Karena takut. Tapi iman mereka enggak ada manfaatnya lagi. Karena begitu matahari terbit dari sebelah barat, seluruh pintu tobat sudah ditutup. Orang sebelum itu terjadi jahat melakukan keburukan. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, takut akhirnya mereka beribadah dan beramal soleh. Gak ada manfaatnya lagi. Jadi yang pertama matahari terbit dari sebelah barat. Kedua munculnya Dajjal, dan ketiga munculnya binatang dari dalam tanah. Binatang itu nanti akan berbicara kepada manusia. Binatang ini tingginya sekitar 30 hasta, hampir 15 meter, dan bisa berbicara kepada manusia. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran, nanti kita akan sampaikan ayat. Jadi yang dimaksud sudah ada pada hari ketika tanda-tanda kebesaran kami sudah muncul, tidak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Tanda-tanda yang muncul itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiga, itu matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, dan keluarnya binatang dari dalam tanah. Ini yang pertama. Ayat yang mengisyaratkan tentang Dajjal. Kedua, Al-Quran menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Nabi Isa itu nanti akan membunuh Dajjal. Sehingga ayat yang menjelaskan turunnya Nabi Isa itu sekaligus mengisyaratkan tentang Dajjal. Sebab misi utama Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Ya. Mana ayat yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Ada dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 57-61. Allah berfirman, walamma duriba ibnu Maryam masalan, idza qaumaka minhu yasiddun sampai wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Kata Allah, ketika ya dijadikan Nabi Isa sebagai perumpamaan, lalu di ayat ke-61-nya wa innahu la ilmun lis-sa'ah, dan sesungguhnya keluarnya Nabi Isa itu sebagai tanda sudah dekatnya hari kiamat. Beberapa hadis diantaranya, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, wa innahu la ilmun lis-sa'ah, bahwa keluarnya Nabi Isa sebagai tanda hari kiamat, huwa khuruju Isa bin Maryam qabla yaumil qiyamah. Keluarnya Isa ya di akhir zaman sebelum hari kiamat. Nah, Isa itu dijelaskan dalam ayat nanti akan keluar lagi, akan turun lagi untuk membunuh Dajjal. Dan ini menunjukkan keberadaan Dajjal yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga. Surah Ghafir ayat 57. Allah berfirman. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kata Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Menciptakan manusia susah apa gampang? Susah bagi kita mah enggak bisa, tapi gampang bagi Allah. Jangankan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi pun bagi Allah mudah. Padahal langit dan bumi lebih besar dan lebih kompleks masalahnya. Tapi bagi Allah mudah. Kenapa Allah memperbandingkan penciptaan langit bumi dengan menciptakan manusia? Kan jauh, manusia mah kecil banget, langit dan bumi mah besar banget. Ternyata yang dimaksud manusia dalam ayat ini Dajjal. Kenapa diperbandingkan? Untuk mengingatkan manusia, sehebat apapun Dajjal, kecil dibandingkan menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana penjelasan para ulama ketika menerangkan ayat ini. Berkata Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah itu nama aslinya Rafi' bin Mahran. Dia ini seorang kibarut tabi'in. Seorang pembesar generasi tabi'in. Dia sebenarnya bertemu dengan Nabi SAW di zaman jahiliyah. Tapi belum Islam. Setelah Nabi SAW wafat, barulah masuk Islam. Dan belajar Islam, meriwayatkan banyak hadis dari para sahabat. Abul Aliyah ini wafat tahun 90 Hijriah. Berkata Abul Aliyah, ay a'zam min khalqid dajjal hina azamat sul yahud. Makna ayat ini bahwa penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada menciptakan Dajjal yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Berkata Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari perkataan Imam Abu Aliyah, wa hadza ahsanul ajwibah. Fayakunu min jumlati ma takaffala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayanah. Wal ilmu indallah. Ini sebagus-bagus jawaban, kata Imam Ibnu Hajar, bahwa manusia yang dimaksud di sini itu Dajjal. Makanya diperbandingkan dengan penciptaan langit dan bumi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi nanti mengagung-agungkan Dajjal. Dajjal itu punya kehebatan luar biasa. Hanya 40 hari seluruh dunia dikuasai. Memerintahkan langit, memerintahkan bumi, memerintahkan binatang-binatang. Hebatnya luar biasa. Lalu oleh Allah diingatkan. Yang menciptakan Dajjal siapa? Allah. Sebagai ujian bagi manusia. Nah, tapi penciptaan langit dan bumi itu lebih hebat lagi daripada penciptaan Dajjal dan kehebatannya. Dan ayat ini pun menjadi dalil bahwa Dajjal itu manusia, anak Adam. Bukan monster, bukan bangsa jin, bukan binatang, bukan alien, bukan yang lain-lain. Itu yang ketiga. Keempat, menjawab pertanyaan. Kalau memang Dajjal sehebat itu fitnahnya, kenapa tidak disebut? Seperti disebutnya Ya'juj dan Ma'juj. Seperti disebutnya Dabbah, gitu ya. Dijawab oleh para ulama, annal Qur'an lam yadhkuri Dajjal ihtiqaran li sya'ni li'annahu yadda'ir rububiyyah wa huwa basharun yunafi halahu bihalir rabb wa 'azamatihi wa kamalihi wa kibriyaihi, ya. Adapun Al-Quran tidak menyebut sebutan Dajjal, itu dalam rangka menghinakan kedudukan si Dajjal karena dia mengaku Tuhan. Padahal dia manusia biasa yang jauh dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian si Dajjal ini sesuatu yang hina dan kecil. Tidak layak untuk disebut dalam Al-Quran yang mulia. Sekalipun demikian berbahaya itu. Para nabi mengingatkan seluruh umatnya dari bahaya dan fitnah Dajjal. Ya. Jadi kenapa Dajjal kalau begitu tidak disebut, hanya diisyaratkan saja? Karena hinanya dia. Kita aja kalau mau menghinakan orang, gak mau menyebut namanya. Paling mengatakan, pokoknya saya kalau ketemu si itu tuh yang nyebelin, gak mau nyebut namanya. Saking apa? Saking hinanya dia di hadapan kita. Pokoknya kalau ada dia, saya pergi. Dia siapa? Ah, si dia aja yang nupikas sebelin. Ya. Gitu ya. Pokoknya saya pergi. Nah, kayaknya begitu. Nah, timbul pertanyaan, kalau memang Dajjal ini tidak disebut dalam Al-Quran karena hina dan rendahnya dalam pandangan Allah, kenapa orang-orang kafir lain disebut dalam Al-Quran? Seperti Fir'aun. Disebutkan dalam Al-Quran? Disebut. Seperti Abu Lahab. Disebut. Tabat yada Abi Lahabi watab. Bukankah itu juga hina? Kenapa disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Dijawab oleh para ulama. Inna amra fir'aun inqadha wantaha. Wa dhukira ibratan linnas. Wa amma amru dajjal fasayahduth fi akhir zaman. Adapun urusan Fir'aun, Abu Lahab dan yang lain-lain itu sudah berlalu. Sebagai pelajaran bagi manusia. Tidak akan lagi Fir'aun dan Abu Lahab jadi fitnah bagi umat manusia. Karena sudah berlalu itu. Tidak akan menggoda lagi. Ya. Tapi kehinaan Fir'aun dan Abu Lahab jelas dengan disebut-sebut kedurhakaannya. Disebut-sebut azab untuk mereka. Sudah jelas hinanya. Kenapa disebut? Itu sebagai pelajaran bagi manusia dan itu sudah berlalu, tidak akan menjadi fitnah bagi manusia yang akan datang. Adapun urusan Dajjal belum muncul. Nanti akan terjadinya menjelang hari kiamat di akhir zaman sebagai ujian dan godaan bagi manusia. Dia mengaku dirinya Tuhan, padahal kebatilan yang ada pada dirinya, kekurangan-kekurangan pada dirinya jelas nampak, ya. Maka karena ya akan keluar nanti di akhir zaman, maka namanya tidak disebut sebagai penghinaan yang merendahkan mereka. Berdasarkan hal itulah, inilah jawaban para ulama ketika Dajjal ini tidak disebutkan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara jelas-jelasan di dalam Al-Quran, tapi hanya diisyaratkan saja. Inilah beberapa penjelasan tentang Dajjal. Bagaimanakah Dajjal terbunuh? Siapa yang membunuhnya? Di mana dia dibunuh? Ya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Di samping kisah menarik antara pertemuan antara seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, juga kisah menarik tentang orang yang dicurigai Dajjal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ibnu Soyyad atau Ibnu Soid. Nanti kita akan bahas. Dan terakhir nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya agar bisa selamat dari fitnah Dajjal. Tapi itu nanti, waktunya sekarang tidak cukup. Sekarang kita cukupkan sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Taib wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Ya, na'am Ustaz, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah diberikan oleh Ustaz dalam pembahasan kitab Usul Salasa ini mengenai Dajjal. Baik, ikhwatul iman jazakumullah wa iyyakum. Baik, ada telepon Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu ya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zain, bisa diulang pertanyaannya? Kalau Dajjal itu termasuk umat Nabi siapa katanya Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Dajjal termasuk umat Nabi siapa? Bukan umat siapa-siapa. Tapi yang jelas, karena tidak menjadi pengikut Nabi siapapun. Dajjal itu manusia durhaka. Dia mengaku dirinya Tuhan, minta disembah, minta dikultuskan, minta diagung-agungkan. Siapa yang tidak mengikutinya dibunuh, gitu kan? Itu durhaka. Karena durhaka, hidup di zaman Nabi siapapun bukan pengikut Nabi tersebut. Bukan umat dari Nabi manapun. Yang jelas hidupnya di keluarnya ketika di zaman umat Islam ini. Nanti di akhir zaman ya. Tidak disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang yang beragama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, selain Muslim yang hidup pada zaman sekarang, tidak disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ron, atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Purwokerto, pendengar Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Adakah hubungan antara Dajjal, Illuminati, dan Primason? Kenapa simbol mata satu sering dikaitkan dengan Dajjal? Mohon penjelasannya. Syukran. Iya, ada enggak keterkaitan antara Dajjal, Illuminati, sama Primason? Iya, Freemasonry dan Illuminati sebuah organisasi raksasa Yahudi internasional. Ada kaitan dengan Dajjal? Kalau dikait-kaitkan, ada. Tadi sudah dijelaskan, pengikut Dajjal itu siapa? Orang Yahudi. Terutama Yahudi dari Asbahan berjumlah 70 ribu orang. Semua yang non-muslim pasti pengikut Dajjal bila Dajjal keluar. Termasuk orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam gerakan Freemasonry dan Illuminati. Walaupun dia muslim. Ada gitu orang yang muslim tapi masuk ke dalam jaringan Freemasonry dan Illuminati. Ya ada banyak. Termasuk di Indonesia? Ya termasuk di Indonesia. Ketika Dajjal keluar, ya pasti mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Karena jahatnya mereka kepada umat Islam, termasuk orang Islam yang masuk jaringan mereka, sadar atau tidak, itu masuk ke dalam jaringan yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Tapi apakah yang dimaksud Dajjal itu Freemasonry dan Illuminati? Ya bukan. Itu mah gak ada apa-apanya. Freemasonry sama Illuminati sudah berapa lama ada? Sudah ratusan tahun. Sedangkan Dajjal hanya 40 tahun. Ya, oleh karena itu, bukan itu Dajjal. Tapi kalau Dajjal keluar itu akan menjadi pengikutnya. Terus kenapa satu mata itu selalu dikait-kaitkan sebagai simbol Dajjal? Ya karena Dajjal disebutkan satu matanya picek. Mungkin itu seperti bajak laut. Apakah bajak laut Dajjal? Ya bukan. Oleh karena itulah memang Dajjal adalah mata satu. Tapi tidak setiap yang mata satu adalah Dajjal. Enggak. Ya. Adapun kenapa satu mata selalu disebut sebagai simbol dari Dajjal? Ya itu tadi. Dikait-kaitkan karena Dajjal satu mata. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jawabannya, pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio RIS FM di Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, apakah Dajjal mengajak dan menyiksa orang yang di Indonesia? Yang di Indonesia? Nah, Ustaz. Iya, tadi disebutkan seluruh dunia didatangi Dajjal dan dikuasai oleh Dajjal. Laknatullahi alaih. Seluruhnya, termasuk Indonesia, iya. Hanya dua tempat yang tidak dimasuki, yaitu apa? Mekah dan Madinah. Karena kedua kota itu dijaga oleh malaikat sambil menghunus pedangnya. Sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Adapun selain Mekah dan Madinah, iya. Termasuk Indonesia, iya. Termasuk Selat Jawa, iya. Tadi Dajjal menyatakan wala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 laila. Tidaklah aku biarkan satu desa pun kecuali aku datangi, aku kuasai. Hanya dalam 40 hari saja. Ya, semuanya termasuk Indonesia. Iya, termasuk Indonesia akan didatangi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Silakan. Dari pendengar radio SKN Albayan di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz. Saya Abdul Latif di Cianjur. Mau tanya bagaimana dengan ungkapan orang yang mengatakan ketika melihat kemungkaran-kemungkaran, misal orang yang tidak menutup aurat disebut Dajjal. Terima kasih Ustaz. Iya. Kalau orang yang tidak mengingkari kemungkaran disebut Dajjal. Iya, saya pikir enggak tepat. Dari segi bahasa, juga dari segi karakter. Dajjal maknanya pendusta. Dajjal itu nama atau istilah lain dari kadzdzab. Apakah kalau orang melihat kemungkaran berupa wanita yang terbuka aurat lalu dibiarkan, itu berdusta? Tidak. Ya. Tapi itu dosa. Kalau dia mampu mengingkarinya, tapi dia tidak mengingkarinya, dosa. Adapun kalau tidak mengingkarinya, karena mengingkarinya bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, akhirnya dia diam, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman ulama-ulama terdahulu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah suatu saat berjalan dengan murid-muridnya. Di antara muridnya ada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Lalu mereka melihat ada sekumpulan tentara Tartar yang sedang mabuk. Kata Imam Ibnu Qayyim, wahai Imam, wahai Syekh, tidakkah kita ingkari kemungkaran mereka? Mereka mabuk tuh di muka umum. Itu kemungkaran. Harus kita rubah. Apa kata Syekhul Islam? Da'ahum. Biarkan mereka. Karena mabuk mereka lebih baik daripada sadarnya. Kalau mereka tidak mabuk, mereka akan berbuat lebih jahat daripada sekedar mabuk. Mereka merampok, mereka memperkosa, merampas harta orang, memukuli orang, dan itu lebih zalim. Makanya dibiarkan. Ketika mereka mabuk, mereka istirahat dari kejahatannya. Maka dibiarkan. Nah sekarang, ini pula yang terjadi kalau umpamanya kita ke kota, ke mall, ke pasar, ke mana saja, ada enggak wanita yang membuka aurat? Banyak, pasti banyak. Di mana-mana ada. Lalu kita, setiap ada wanita yang terbuka auratnya, kita datangi. Kita marahi, mbak, itu aurat tutup dong, jangan dibuka. Apakah si wanita itu akan berterima kasih dan malu? Ya, terima kasih. Langsung dia membeli jilbab di toko yang ada? Enggak, pasti apa? Marah. Ngapain kamu usil? Badan-badan saya. Ya, kamu aja jaga tuh mata, jangan jelalatan, kan gitu. Kita debat, kata siapa itu badan mbak? Itu badan Allah yang Allah titipkan kepada mbak yang harus mbak jaga. Dia kalah dalam berhujah. Apakah ketika kalah dalam berhujah, langsung dia malu? Iya, terima kasih, saya selama ini salah. Apakah begitu? Enggak, tambah menjadi-jadi, tambah marah. Akhirnya madarat. Tiap detik kita begitu nanti, habis waktu kita untuk itu. Setiap selangkah ada wanita gak berkerudung, langsung berantem dulu. Beres, melangkah lagi, ada lagi wanita yang tidak menutup aurat, berantem lagi. Madaratnya akan jauh lebih besar. Ya. Seringkali wanita yang membuka aurat bukan tidak tahu harus ditutup, tapi imannya yang sangat lemah menyebabkan mereka tidak siap melakukannya. Bukan harus dicegah dan diperintahkan, tapi harus dibina imannya. Nanti imannya sendiri yang akan menuntun mereka untuk menutup auratnya. Ya. Jadi ada kalanya kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika para wanita membuka aurat di luar. Karena tahu bila dinasihati dan diberitahu, madaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzain. Jazakallah atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Batu Jajar. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada hadisnya bahwa Dajjal akan menendang kuburan yang memiliki gundukan atau undakan sehingga menghidupkan mayit dan ditanyai pilihan sungai air dan sungai api katanya? Mendatangi kuburan yang apa? Akan menendang. Menendang. Menendang kuburan yang memiliki gundukan. Yang memiliki gundukan. Iya, sehingga menghidupkan mayit dan ditanyai pilihan sungai air dan sungai api katanya. Iya, barakallahu fiik. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar hadis itu. Tidak diceritakan bahwa Dajjal itu akan menendang kuburan-kuburan yang ada gundukan kemudian dihidupkan lagi. Dajjal tidak punya kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati, tidak. Tapi orang yang sudah mati berada di alam lain yang tidak bisa disentuh oleh Dajjal. Berada di alam apa? Alam kubur atau alam barzah. Dan Dajjal tidak diberi kemampuan untuk intervensi kepada alam kubur. Ya. Tidak ada hadis yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Afi di Purbalingga. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ketika Dajjal keluar, tobat kita masih diterima oleh Allah dan amal kita masih dihitung? Iya, barakallahu fi. Afi di Purbalingga ya. Ketika Dajjal keluar, kita tetap diwajibkan ibadah. Sholat, bahkan jihad melawan Dajjal. Alhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kita tetap diperintahkan ibadah. Ibadah sholat, iya. Kalau melewati Ramadan, iya, tetap wajib saum Ramadan. Ibadah-ibadah yang lain, ya, baca Al-Quran dan lain, tetap diwajibkan. Dan tetap dihitung. Amal-amal itu tetap dihitung. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah orang yang tadinya tidak beriman, begitu Dajjal ke keluar atau matahari terbit dari sebelah barat, lalu baru tobat saat itu yang tidak diterima. Imannya tidak diterima, tobatnya. Adapun orang yang tidak beriman, begitu Dajjal keluar, begitu matahari terbit dari sebelah barat, dia terus melanjutkan imannya dan melakukan amal soleh, ya tentu saja bermanfaat. Orang yang tadinya tidak maksiat, tetap menjauhi maksiat. Begitu matahari terbit dari sebelah barat, dia tetap menjauhi maksiat. Dia tetap melakukan ibadah. Tentu saja dihitung. Tentu saja di apa? Dicatat oleh para malaikat. Cuma ada cumanya. Ketika orang sebelum munculnya Dajjal kafir, belum beriman, begitu muncul Dajjal, bukannya tobat, tapi malah akan jadi pengikut Dajjal. Jangankan orang kafir, orang beriman pun yang punya keimanan ketika muncul Dajjal tapi imannya lemah, itu bisa saja menjadi pengikut Dajjal karena kelemahan imannya dan tidak bisa menolak fitnah yang disodorkan oleh Dajjal lalu menjadi pengikutnya. Itu orang yang muslim, tapi muslim dengan iman yang lemah, iman yang ala kadar, bisa menjadi pengikut Dajjal. Apalagi orang yang tidak beriman, begitu Dajjal muncul, apakah dia akan langsung tobat dari kekafirannya dan masuk Islam? Saya pikir enggak. Mungkin akan menjadi pengikut Dajjal, ya. Nah, adapun nanti setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa, lalu Nabi Isa hidup beberapa lama lagi, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj dan seterusnya, terus iman seluruh dunia ini sejahtera gitu, melimpah barokah dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang miskin, semua orang terpenuhi kebutuhannya. Lalu nanti setelah Nabi Isa wafat, lama-lama nanti mereka sedikit demi sedikit durhaka lagi, dosa lagi, maksiat lagi, sampai kafir lagi, sampai musyrik lagi. Nah, nanti pada waktu matahari terbit dari sebelah barat, baru orang-orang kafir pun iman. Tapi iman mereka sudah tidak lagi diterima. Iman mereka tidak lagi diterima oleh Allah kalau sebelumnya tidak beriman, ya. Wallahu a'lam. Silakan lanjut. Atas jawabannya. Tidak ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Dudung juga. Assalamualaikum. Kan benar. Salam. Dikecilin Pak Dudung radionya. Mati Ustaz. Mati? Oh, putus bukan mati. Silakan Pak Dudung atau yang lainnya yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu. Tadi Pak Dudung putus teleponnya. Baik, kita ke pesan singkat saja dulu. Dari Dadan di Haur Ngambang. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Kalau Imam Mahdi disebutkan dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Dajjal tidak disebutkan dari keturunan siapa, padahal Dajjal dari jenis manusia, apa hikmahnya? Iya, barakallahu fi. Dajjal tidak disebutkan keturunan siapa, apa hikmahnya? Iya. Tadi sudah diisyaratkan identitas pribadi Dajjal, termasuk namanya, tidak disebut dalam Al-Quran sebagai penghinaan kepada dia, ya. Yang kedua, tidak disebut hal-hal lain yang berkaitan dengan Dajjal, menunjukkan tidak pentingnya hal itu untuk disebut. Apa yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, berarti hal tersebut bukan bagian dari agama ini. Dan bukan perkara yang penting untuk disebut, diterangkan, dan dijelaskan. Bukan hal penting untuk diketahui oleh setiap manusia, oleh setiap muslim. Jadi, seperti umpamanya banyak perkara yang hanya disebutkan secara sepintas, secara global, tidak rinci. Berarti yang tidak rinci itu, yang tidak diterangkan itu bukan perkara yang penting untuk diketahui. Seperti nama-nama para nabi. Jumlah para nabi oleh Nabi SAW disebutkan ribuan orang. Tapi nama-nama mereka tidak disebut dan di zaman mana. Yang disebut hanya yang penting-penting saja. Termasuk Adam punya anak-anak turunan. Oleh Al-Quran dan hadis tidak disebut nama-nama mereka. Ada dalam riwayat Israiliyat, ya disebut. Ya, tapi tidak boleh dijadikan sandaran. Adanya nama Habil dan Qabil tidak disebut di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Nama itu diambil dari riwayat Israiliyat. Nah, itu tidak disebutnya hal itu menunjukkan tidak penting untuk diketahui. Fadribuhu bi ba'diha, ketika Nabi Musa diperintahkan pukulkan sebagian daging sapi itu ke mayit agar mayit itu hidup. Bagian apa dari daging sapi yang dipukulkan? Apa pahanya, apa bagian perutnya, bagian apanya tidak disebutkan. Menunjukkan itu tidak penting untuk disebut. Jadi apa yang tidak disebutkan oleh Quran Sunnah, ya berarti itu tidak penting untuk diketahui. Mengetahuinya tidak menambah iman, tidak mengetahuinya tidak mengurangi iman. Termasuk siapa orang tua Dajjal, dari turunan mana dia itu muncul, tidak disebut oleh Allah, tidak disebut oleh Rasulnya, tidak dibahas oleh para ulama, yang menunjukkan itu hal yang tidak penting untuk diketahui. Wallahu'alam. Silakan. Jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Fadil di Ngampra. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, apakah kemunculan ISIS pada saat ini merupakan salah satu tanda kiamat? Syukran atas penjelasannya. ISIS itu sekte Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang mengkafirkan golongan di luar mereka, ya, mengkafirkan golongan di luar mereka itu termasuk salah satu ciri khas bangsa Khawarij. Iya, itu salah satu fenomena akhir zaman. Jadi di kalangan umatku nanti akan muncul satu kelompok yang mereka rajin ibadah, mereka rajin baca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka itu tidak melewati tenggorokan mereka. Alias tidak sampai ke hati, tidak terpahami secara apa? Secara makna. Maknanya tidak terpahami oleh mereka. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Quran. Oleh Al-Quran, oleh hadis, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi hadhil ummah qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqas sahm min ar-ramiyah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Akan muncul di dalam umatku ini satu kaum yang kalian merasa hina sholat kalian dibanding sholat mereka. Minder. Sholat mereka hebat. Juga saum kalian dibanding saum mereka. Mereka membaca Al-Quran. Tapi bacaan Quran mereka tidak melewati tenggorokannya. Hanya di mulut. Tidak sampai ke hati. Pemahaman mereka tentang ayat itu keliru. Ya. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman, ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah." La yujawizu imanuhum hanajirahum yahruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah fa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW akan muncul satu kaum di akhir zaman. Di akhir zaman. Jadi ini termasuk fenomena akhir zaman. Ahdathul asnan. Mereka masih muda-muda usianya. Para pemuda, para ABG, para bujangan. Ya, sufahaul ahlam. Tapi ilmu-ilmu mereka sedikit bodoh. Mereka itu hanya tahu beberapa ayat. Hafal beberapa ayat. Tapi bahasa Arab mereka tidak faham. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, usul fiqih, termasuk ilmu tauhid, ilmu akidah. Mereka tidak menguasainya. Mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis langsung dengan otak mereka. Dari terjemah lagi. Ya, sufahaul ahlam. Yaquluna min qawli khairil bariyah, min khairi qawli bariyah. Mereka berkata tentang hadis, tentang ucapan sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi adalah hadis. Mereka berbicara tentang hadis, ya. Mereka berbicara tentang Al-Qur'an, tapi terjemahnya aja. Nah, la yujawizu imanuhum hanajirahum, tapi iman mereka, apa yang diomongkan oleh mereka tentang Qur'an hadis, tidak pernah melewati tenggorokannya. Tidak sampai ke hati, hanya di mulut. Maknanya tidak sampai ke hati bukan tidak iman kepada Quran Hudas. Iman, makanya mereka mengatakan itu. Tapi pemahamannya, ilmu penafsiran tentang Quran dan hadis itu yang mereka tidak faham. Mereka memahami dengan kebodohannya, dengan akal mereka. Ya, mereka tidak mengamalkan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tuh ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Tidak tahu tentang ilmu tafsir, tidak tahu tentang hadis, tapi mereka berbicara tentang Al-Quran dan hadis dengan kebodohannya. Nah, itu yang mendasari sikap mereka. Mereka hanya ambil ayat, ambil hadis dari terjemah, langsung fahami sendiri, langsung terapkan sendiri. Nah, kata Rasulullah SAW, itu yang dimaksud dengan apa? Ucapannya tidak melewati tenggorokannya. Yamruquna minad din kama yamruqus sahm minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti kelepasnya anak panah dari busurnya. Cepat. Tuk. Ya. Karena apa? Karena mereka mengkafirkan orang di luar mereka. Kalau seseorang muslim menuduh kafir kepada muslim lain, kalau terus muslim yang dikafirkan itu sebenarnya tidak kafir, tuduhan kafir akan kembali kepada dirinya, kepada si penuduh itu. Ya. Di mana saja kalian temui mereka, perangi mereka. Karena sungguhnya dalam hal memerangi mereka ada pahala sampai pada hari kiamat. Ya, ya itu termasuk fenomena akhir zaman. Di antara orang yang tipikalnya seperti itu adalah ISIS yang ada di sana. Ya, kaum muslimin dibunuhi di sana hanya karena tidak mau gabung kepada kelompok mereka. Persis seperti yang diceritakan di dalam hadis, ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Dan kami undang para pendengar sekalian, silakan untuk bertanya langsung melalui telepon. Pak Dudung barangkali akan mengulang pertanyaan melalui telepon. Kami tunggu. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cianjur. Ustaz, maaf keluar tema. Kalau ada wanita yang melakukan zina terus taubat kepada Allah, apakah nanti di akhirat akan diazab karena zina yang dilakukan di dunia? Barakallahu fiik Ustaz. Iya, wa fiiki barakallah. Kalau ada wanita yang pernah berzina lalu taubat, apakah tetap diazab? Seluruh dosa yang sudah ditobati dengan tobat yang sebenarnya, tentu saja akan dihapus dosanya. Dan tidak akan diazab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Ya. Hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi bukan diazab tapi dimasukkan ke dalam surga karena tobatnya. Tobatnya itu menghasilkan dua. Pertama dihapusnya dosa, yang kedua dapat pahala besar dari tobatnya yang menyebabkan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Asal tobatnya benar-benar. Bukankah dosa zina itu baru terhapus kalau dirajam? Pertama, lihat penjelasan para ulama ya. Setelah melihat ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu yang sering saya ungkap ya. Pertama, Nabi SAW ketika ada orang yang ingin dirajam selalu berupaya menghindari. Dengan cara apa? Jangan-jangan kamu hanya tidak zina yang sebenarnya umpamanya. Enggak ya Rasulullah, saya benar zina. Kalau begitu kamu pulang dulu sampai anakmu lahir. Nah seperti itu. Pulang. Kemudian datang lagi setelah anaknya lahir. Kamu susui dulu anakmu sampai 2 tahun. Disuruh begitu. Para ulama menangkap isyarat. Nabi SAW itu inginnya wanita ini sudah tobat sajalah sudah. Tanpa harus mendatang diri untuk dihukum seperti itu. Ya. Sudah kita jelaskan kalau seorang pernah berzina lalu dia yakin bisa tobat, tidak akan terjerumus lagi, silakan rahasiakan antara dia dengan Allah. Kecuali kalau khawatir godaan besar, imannya tipis, khawatir berbuat lagi, datanglah ke hakim ngaku untuk dirajam. Ngaku zina lalu dirajam, itu lebih baik bagi dia. Menghapus seluruh dosanya. Ya. Itu kalau seseorang hidup di negeri yang memberlakukan hukum rajam. Tapi kalau orang hidup di negeri yang tidak ada rajam, seperti di Indonesia, orang berzina, ingin tobat, ingin dirajam, bisa enggak? Ya bisa, datang ke polisi. Dirajam enggak oleh polisi? Tidak. Tidak akan diapa-apakan. Di penjara juga enggak, asal zinanya suka sama suka dan tidak ada pengaduan dari pihak manapun. Bebas. Datang ke ustaz. Ustaz, saya sudah zina. Tolong rajam. Dirajam enggak oleh ustaz? Tidak. Kalau ada ustaz, sok saya rajam. Dosa si ustaz. Sebab melaksanakan hukuman rajam, wewenang ulil amri. Bukan wewenang individu warga masyarakat. Dan ustaz warga masyarakat. Bukan ulil amri. Ya. Jadi ingin dirajam gak bisa di Indonesia. Apa yang harus dia lakukan? Tobat. Apa tobatnya? Pertama, berhenti dari zinanya. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Yang keempat, dia wajib meningkatkan ibadah-ibadah. Ya, fardu ataupun sunnah. Meninggalkan seluruh dosa-dosa yang lain selain zina. Gitu ya. Banyak berinfak, bersedekah, banyak beristighfar, banyak berzikir. Insya Allah itu bisa menghapus dosa-dosanya. Itu maksimal yang bisa dia lakukan untuk tobat dari perzinahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dian di Cimahi. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ada sebagian berkeyakinan bahwa Dajjal nanti keluar dari segitiga Bermuda. Apakah ini benar? Yang benar tadi disebutkan dari Khurasan. Ya, sudah diterangkan. Apakah Khurasan di segitiga Bermuda? Tidak, tidak dijelaskan. Segitiga Bermuda itu areal yang terlalu luas, sangat-sangat-sangat luas. Itu hanya dugaan. Karena segitiga Bermuda adalah sebuah areal yang dianggap super angker. Kalau ada pesawat ke sana, hilang. Kalau ada kapal laut ke sana, hilang. Kalau ada apapun yang lewat ke sana, hilang. Lalu dikait-kaitkan, jangan-jangan itu tempatnya Dajjal. Jangan-jangan dikaitkan itu pusatnya kerajaan iblis. Oh, dikait-kaitkan hanya karena fenomena segitiga Bermuda lah fenomena yang dianggap misteri besar. Lalu dikait-kaitkan. Ya, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang hanya berdasarkan dugaan. Itu kan dugaan. Nah, adapun tadi sudah kita terangkan, Dajjal keluar dari arah timur dan di sebuah tempat namanya Khurasan, Iran ya, dari daerah sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Ilmi. Assalamualaikum, afwan di luar tema. Apakah ada dalil bolehnya seorang wanita memimpin pemerintahan, mulai dari RT sampai dengan kepala negara? Kalau ada dalil dalam Quran, surat dan ayatnya tolong disebutkan. Tidak ada. Dalil yang ada adalah ancaman kehancuran bagi kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Al-Quran hanya menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu surah An-Nisa ayat 34. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan la yuflihal qaumu walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan sukses, tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Yang ada isyarat itu terlarang. Yang ada isyarat hadis bahwa itu akan membawa kaum tersebut kepada kehancuran. Kalau umpamanya ada yang menyanggah, itu Ratu Bilqis jadi pemimpin yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya, itu waktu itu Ratu Bilqis kafir. Penyembah apa? Penyembah matahari. Kaumnya penyembah matahari. Ratunya Ratu Bilqis juga menyembah matahari. Sampai didatangi, didakwahi oleh Nabiullah Sulaiman. Dan diancam. Berhenti itu dari nyembah matahari. Sembahlah Allah. Kalau enggak, dihancurkan itu. Akhirnya mereka menyerah. Yang kemudian menjadi istri Nabiullah Sulaiman. Dan kemudian menjadi muslimah. Jadi yang diikuti dari Ratu Bilqis setelah Islamnya, setelah mengikuti ajaran dan dakwah Nabi Sulaiman, bukan diikuti ketika dia kafir jadi ratunya, jangan ya. Demikian, wallahu a'lam. Terakhir Muzain. Radio Albayan di Cianjur. Assalamualaikum, saya Amatullah di Cilaku. Belum paham tentang perbedaan insan dan bashar. Kenapa ketika Nabi mengatakan ana basharu mislukum, kenapa tidak ana insan mislukum? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Iya, apa perbedaan insan dan bashar? Khilaful lafzi nafsul ma'na. Hanya perbedaan lafal, maknanya sama. Sinonim. Persamaan kata. Insan adalah bashar. Ya. Bashar adalah insan. Sama dengan orang dan manusia. Ya. Orang dan manusia sama enggak? Sama. Lalu kenapa Nabi menyatakan Qul ana basharum mislukum, bukan Qul ana insanun mislukum. Itu karena karena kebiasaan. Tidak setiap kata-kata yang maknanya sama bisa diterapkan di dalam setiap kalimat. Seperti insan dan manusia, ya. Insan dan manusia sebagai seperti orang dan manusia, ya. Ada berapa orang yang ada di sini? Coba orangnya diganti dengan manusia. Secara makna benar, ya. Ada berapa manusia di sini? Kurang lazim mengatakan ada berapa manusia yang ada di sini. Walaupun secara makna benar dan terfahami, tapi kurang lazim, ya. Berapa orang yang membutuhkan makanan hari ini? Kita akan kasih. Orangnya diganti dengan manusia, ya. Bisa maknanya tepat, tapi kurang lazim. Ada berapa manusia yang harus dikasih makan? Kurang lazim. Jadi hanya kelaziman dari penggunaan bahasa tersebut di dalam konteks kalimat tertentu. Tapi dari segi makna sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.